nyebrang sama kita men. Kitab Musasfa halaman 56. Lafaz yang menceritakan ataupun membahas tentang hakikat sesuai tapi hakikat sesuatunya pun hak. Illa anna adada kecuali, tetapi sesungguh adat tidak berlaku dengan mengitlakkan had yang ditulisan alati yang dianya itu yang betul. Yang hanya berlaku adat ketulisan hanya dikun had dan hanya berlaku adat dalam adil ilmi alati yang dianya ilmi itu yang kedua yang pun hanya betul ilmi yang dalam ilmi ditanya tentang hakikat sesuatu yang had hanya berlaku yang dianya betul hanya salah. Karena lagi dasar urayan kuno bahwa had rujuk daripada kata-kata mana dan berkoh martabat wujud bantunya enam mana maka wujudnya adalah had. Cuma hana beradat kun ketulisan hana beradat kun had dan kuilnya pun hana beradat kun bahwa mustara kun tetapi dianya kata-kata had itu mustara diantara hakikat dan antara lafai nyanyi narwa hukumah kaya kun hakikat yang nak pada sulamri yang nak kun had dan kulafai yang dunia kepada ime yang mutabakah keginian pun nak kun had. Memangnya dua buah tak ada yang ikut yang lagi yang urayan dua buah tak ada yang hidup tak ada had yang wajah urung pegah silah dua buah umur urung pegah karena silah yang betul yang dua urun yang pegah had dusi haki katuhu wajah tuhu yang mana pertama had yang pertama urun yang pegah lafai yang mentafsirkan ketikatnya dan milik. Itu dia nak buka dua buah tu betul itu dia. Ada yang berdua melalui itu adalah nak buka lagi. Di sabar nanti pun apa nak dua. Dia boleh kok. Boleh kok belum nak silap tau. Uji dua kata boleh silap. Wa kullu lafdin mustarakun baina hati kata ini. Wa kullu lafdin mustarakin baina hati kata ini. Wala buddha ya kuna lahu haddani muhtalifani. Maka dan bermula titip lafai yang syarikat antara dua buah hakikat maka hancurkan bahwa ada baginya itu dua buah hakikat yang berbeda lagi lafai ainon jadi lafai ainon nak kata-kata buah hakikat maka untuk mentarifkan lafai ainon yaitu satu memakna hakikat dari kedi ainon yang membuah makna hakikat berarti tarif ainon yang membuah tarif hakikat ini beda belah silah ainon itu wa'idhan maka ketika itu ketika itulah aduh maka ketika itu ketika wadah kalanginya ini bahasanya ketika si yang lafal yang satu yang mempunyai dua buah hakikat guna dua buah hak yang berbeda maka ketikanya bahwa teta itulah arti diri sesuatu had yang saya maksud dengan had adalah diri sesuatu ini saya adalah ta'rif had annahu hakikat syik wa zatuhu ta'rif had hakikat syik dan zat syik dua had bermakna nafsu syik. Apabila saya telah had, kena yang menegurkan mio ainon dua bukna dua bermakna nanti. Wate ainon dapat kepada ainul basirah makna di satu anggota yang dapat melihat warna. Ketika ainon tak maksud me makna di adalah johar yang paling mulia yang dinisbahkan kepada tambah yang ainon yang dekat dari ainon. Menasib hadun. Ketika hadun tak pakai tamurut dengan hadun adalah diri sesuatu. Diri sesuatu. Maka ta'rif had adalah hakikat syi' wa zatuh. Yang lagi urutan pertama. Berarti leulunya ta'rif had yang had yang had dipakai kepada nafsu syi'. Makna had diri syi'. Maka ta'rif ini adalah hakikat syi' wa zatuh. Dan ketika ta'itlah yang kedua, ketika itulah indah itulah kisani ketika itulah yang kedua itulah had dan mana yang kedua adalah ta'rif had sesungguhnya had itu lafai yang jamak mana ini kata lafai had ini had lain bukan had no bukan had bermakna diri si. kata al-ihad adalah lafaz jamak mani. Illa tetapi sesungguhnya alladhi yang ditelak oleh mereka itu alladhi akan ihad dari lafaz pula, ada lafaz pula. Istilah hukum talifun, istilah mereka itu berbeda. Benar, had na bermakna dirisi, maka ta'rifat hakikat tubuh bahasa tubuh. Na urung ke itulah had yaitu lafai. Yang urung yang mengitulahkan had yaitu lafai, istilah mereka itu pun berbeda. Yang anak sahabat ta'rif itulah. Cara ta'rif, cara ta'rif urung yang itulah had yaitu lafai, cara ta'rif berbeda. Sebagaimana orang yang kamu sebut adanya pada tarif lafai dan resam dan hadiki. Ini kembali dengan dari ini mana lafai. Jadi berbagai-bagai lah minat itu. Nah tarif lafai, lain tarif, lain tarif ini. Had lafai, lain tarif, had resmi, lain tarif, had hadiki, lain tarif. Fahadul hadi, maka bermula tarif had. Di sisi siman yang kanaah yang dikumada yang nyaman dengan ulang-ulang lafaz. Jadi sering kata al-mujud huwa syih, wal-ilmu huwa marifah. Yang mungkin mujud syih, yang mungkin ilmu marifah, yang mungkin harga adalah naklah. Itu ta'rif had, tabdil lafzi bima huwa Allah. Takkan kau tak boleh lafaz dengan barang yang dianya barang lebih wadih. Indah sa'ili diri orang yang semacam. Tapi hanya menarikkan dia itu syarat bahwa jamin dia dan manisya. Ini syaratnya tetap. Kita gantung apa yang lebih kuatai di sisi syair yang namun lebih tetap jamin ini. Yang tak lihat apabila tak menurut hadapi. Adapun ta'rifat di sisi siman yang dikumada yang nyaman dengan resah, maka sesungguhnya had itu tambah lafai yang disyarah yang nyelapai bagi sesuatu dengan tahitul mitam sifatnya yang zati atau sifat yang lati. Ini beberapa punya sifat zati je, sifat lazim je, yang penting guna urayan, guna syarah. Jatuh wajah yang dicubedai akan nyesik daripada lagi nyesik akan sebagai tamayon yang mutarif dan menakis. Yang berarti yang kata alihinan had dan mana had rasmi. Wama haduhu, adapun ta'rifnya had di sisi siman yang mana diitulah dia nyaman akan nama had kecuali dia berhak hakiki, maka dianya had bahwa inahu, maka dianya had itu sesungguhnya had. Qawlud dalu ala damami mahiyatisi, lafai yang ditunjuk takut sempurna mahiyat sesuatu. Yang yang pun had, karena yang menurut had ilmunya had hakiki. Berarti makna had atau lafai yang didalalah yaitu sempurna mahiyat. Dan hana berhajat pada ini ta'rif kepada sebut mutalik dan munakis. Ini hana berpegah ni ya. Menyuruh ta'rif dia itu hanya berpegah mutarik dan munakir, wadah dan gantau lafai. Yang belum mutarik, belum munakir. Adapun wadah dan syarah lafai dengan tabayan sifat. Yang belum disyarahkan mutarik dan munakir. Tetapi menyatakan yang jelek, yaitu lafai yang dikenyok di atas sempurna mahiyah, yang hanya payah kugali mutarik dan munakir. Bahkan, karena demikian, tabayan bagi mahiyah secara teruri. Wang menyelian mahiyah kadang teh jamek mana? Jika ada pegawai itu diri mahiyah jamek mana? Karena mahiyah sesuatu adalah khawasnya sesuatu. Wate khawas hanya ada perdapatkan pada ini dan tak perdapatkan pada setiap orang. Mahiyah si diperdapatkan pada setiap orang si dan tidak diperdapatkan pada mahiyah lain. Maka dengan sendirinya jamek mana? Dia nak pegang. Berarti pegangnya boleh dari hatam dijarakan di jamek mana. Nah, pada yang nak dijarakan tu hana payah jamek mana pun hana payah. Hana payah buka cara ni. Dan hana dijarakan di mana. Ini agak lebih mah. bahkan mungkin wadah bayan mahiyah sesuatu hana jami atau hana mana yang itu. Maka hana berkulang dengan cara. Wala yahtaju ila ta'arudi lillawadi wala arid. Dan wala yukta tidak dihajarkan kepada zikot bagi lawadi dan arid. Lawadi mana berkulang dengan wassaf yang aridi yang berkulang. Fa'inha la tadulu wa'al mahiyah. Karena itu hana binyok dari mahiyah. Menyuasah latin dan arif yang dinyok di maya. Balai dulu, tetapi hanya dinyok kecuali dia di maya. Bal laya dulu. Tetapi hana yang menyok di hati mahiyah berdari oleh zatiyah. Jadi yang mampu dunia hati mahiyah zati zakat. Karena mahiyah itulah zati. Zati bagi sesuatu itulah mahiyah bagi sesuatu. Maka menyok lafai yang menyok di hati mahiyah adalah lafai zati. Adapun lawazim dan arif hana yang menyok. Wadah hana yang menyok hana boleh ikut dalam tarif mahiyah. Yamana bakar arita maka sungguh kada dupu sesungguh nama had mustara pada beberapa istilah di antara hakikat syarah lafai dan jamak bil awarid dan dalalah dari mahiyah. Jadi nah dipakai had had lafai yang mustara pada padu-padu istilah. Antara hakikat yang pertama makna had hakikat ini bukan lafaz bukan tarif bukan tarif hadnya dan tarif tetapi hakikat sesuatu yang itu had. Dan yang kedua syarah lafaz, syarah lafaznya bentuk lafaz dalam matematik syarah lafaz itu had nafsi. Dan yang kedua jamak jamak bil awarid, jamak bil awarid dalam arti tak bersafat dengan jumlah dengan tak sebut sifat-sifat aridi yang besar. Yang juga dalalah halal mahiyati lafai yang ditunjuk oleh hati mahiyah. Ini yang hatam yang dilontek. Kalau hakikat, ya hakikat. Hakikat, hana dalalah. Ini lafai yang dalalah yang hakikat. Yang dua bawah ini, hana karena hana istilah, hana boleh berbudak. Jadi berbudak yang istilah modern. Jadi yang pertama had bermakna mahiyah, bermakna hakikat. Yang kedua yang bermakna lafai bagi leh. Maka dia tulis bawah. Fahadihi fahiyya arba'atu umurin mukhalifah. Maka ianya tulis bawah keputusan yang berbeda. Jadi menyona urun taklih yang berbeda-beda menyona dalam kulit yang mandal. Ini beda pula hilang. Dilehi yang ditarik. Kama dalam lafzul ini sebagaimana barang ditunjuk oleh lafain di atas umurun mukhalifah itu beberapa urusan yang berbeda-beda. Jadi ini gagal khilaf memang nak pemakaian ainun ainun basira ainun jariah ainun qati'ah ainun manam ainun madawata. Jadi mendungna fa ta'lamu sanatul hadi, maka maka diketahuikan akan sanah had, tugas had yang kelebihnya yang mana cara tugas had salah satu dari teratur. Maka apabila disebutkan bagi gada akan satu nama, nanggok sebut sama nama dan dituntut daripada gada akan mentakrifkannya nama ikun tikre yutakrif pada ini pandur, maka nabar di gada. Maka jika nahirnya lafai itu yang mustara, maka tuntut dikata akan bilangan ma'ani alati yang padanya mencerikarya. Bunyi lafai yang lafai mustara, kaji hika padumbuh makna yang mencerikat pada lafainya. Paling kanan salah tak, tapi nahirnya makna yang mencerikat atau lafai. Maka tuntut dikata baginya makna akan lehboh ta'arif. Kalau kita urut, nanti lapan ainon, nanti tarik, suka tarik ainon. Kalau di dengan sebuah kota yang dapat melihat, baiklah ayo. Baik mana? I know. Jadi perhatikan pada umum makna pada lapan I know. Kena lebo. Bukan tadi lebo ya. Ini kau tidak. Lebo tadi karena lebo makna. Fa'in al-haqa'ik karena sesungguh hakikat. Apabila istilah dianya hakikat, maka hadirkan daripada istilah pada ta'rif. Ini berbeda hakikat, harus berbeda ta'rif. Wa'idah bila laka, maka apabila na'un kun berkata malisan, berpengen berkulisan, maka berkata luba fi haddin wahidin pada ta'rif yang satu. Dan yang dari ikan, yang benar jenah, takoh ta'rif musimnya menyu. Betul, bainan insan, karena insan mustarak yang berada di urusan. Lihat mana insan? Ini yang saya notek ini kan? Poin saja yang mana insan. Betul, kita pulang dulu. Karena diitulahkan akan dianya insan, dia itu insan lain. Insan lain. Oh, insan makam-makam. Dan sampai bunyinya itu nama menarik. Nabiul insan kepada insan lain. Bacaan bukan. Insan itu kan. Insan lain kan menamatkan. Ini nak tarik itu awal insannya. Dan nabi telah lalu insan dia itu insan yang tamak ruh. Nya yang dia sampai itu hewan apa? Nya makan kedua. Dan begini insannya tarik yang lain itu. Wala insan maslum ala ra'id. Dan nabi itulah insan lam atau insan yang berbuka di hati binti yang diukirkan, gambar. Dan walaupun satu nafarnya dan nak tadir ke insannya. Dan nabi itu insan lam di hati insan yang tak mati. Yang pun nak tadir ke orang walaupun satu nafar. Ya, depan dari insan mati, insan mati, insan lam binti. Tadi dekat kan, nyokot. Gendemia. Nyokot. Yang ayam. Ini insan, ini gulungan. Apa insan ya? Mana depan dari insan yang insan itu nyok ya? Karena, tapi kunci insan sih, nyebut dari insan. Insan yang kami tidak lain dari. Maksudnya bukan dari insan yang bilang kepada insan lain. Pak Ino lihat maksudnya, karena jarewa yang kau untung dan zakar yang kau untung yusama dakaran, mantan tubuhnan dakar. Waktu sama yadat, mantan tubuhnan jaro. Jaro untung, jaro untung. Dakar untung, dakar untung. Walakin diraihi wajihi lagi, karena kusama bihi hinaikanan raya matuah. Tetapi bukun jaro ku jaro untung, dengan selain wajah al-ladhi yang ada dinamakan dirinya ketika adanya dalam butuh. Ini hal apa? Yang buat jaro. Tapi hanya pada penjara, penjara wawat yang betul dengan penjara wawat yang benar. Faedah karena sesungguhnya jaro, ada yang dinamakan dengannya jaro, minha itu sesungguhnya jaro itu alat merzah dan alat jima bagi dekat. Nyaranan ikun jaro dan ikun dekat. Wabadal fakni, oleh untung hubungan dengannya, minha itu sesungguh bentuknya itu bentuk alat meregah. Tapi kalau dia alat meregah, kan untuk menyejarah orang kamu sambung bahawa tak kena jarah. Bukan, karenanya alat meregah rumah sesuatu. Zakar orang kamu sambung, bukan zakar, karenanya alat cuma. Wadah yang butuh, kalau dia alat cuma, kalau dia alat rumah. Tapi bukan jarah, karena bentuk yang sama. Karena jarah yang butuhnya penting dari jarah yang nama orang. Maka bukan jarah, katanya. Karena merumpok jadau itu yang botar ke jadau. Botar ke jadau karena bentuk ini sama dengan bentuk jadau. Umat jadi ini. Sehingga jika lau batu ianya bentuk bintak tiap kasirah dengan takoh-koh tercang-cang batulah bentuknya. Jika disalau ia akan ini nama daripadanya. Ia ada dekat jarum yang tak. Ini kalau dia nak nanti. Alagi-agi kamu melang-langong. Mana kata gelom jarum kami ini? Jadi kata nama jarak itu jarak buntung karena mantang bentuk lagi jarak yang sambung. Sekira bentuknya kadang-kadang mana dia dah jarak. Jadi kan karena berasal dari jarak maka tak jarak. Karena bentuk lagi jarak maka tak jarak. Hingga ada detik dan jam-jam mana dia dah jarak. Jadi kalau dipegatkan akan bentuknya jarak daripada kaya atau mati, ini saya diberikan akan nama ini jarak ini. Apakah jarak dari kaya? Ini jarak. Dari mati, jarak lagi. Padahal kalau dari urut, yang nak-nak padahal itu bentuk. Berarti takkan jarak itu jarak bentuk, karena mempunyai bentuk yang sama dari jarak. Berarti kan jarak yang kita guna jaraknya. Jarak yang mentang tak urut, tak guna jarak karena alat umat. Tapi jarak yang tak bentuk, boleh alat umat. Takkan jarak karena sahabat itu. Bukti, pada kata bentuk, anak ada sejarah. Seperti nak bentuk yang kau dari jarak, ada sejarah lagi. Ada orang buat bentuk mainan namanya. Ada kenyataan jarak, yang boleh, yang aki. Aki insan. Aki insan buat tiga main. Tiga bau dulu. Ada kenyataan jarak, jarak buat jarak ramai, jarak dulu. Mereka bentuk yang sama lagi jarak dulu. Berarti jarak untung gegen jarak karena di jarak. Maka dalika menajid apabila dikatakan mahadul akal tiban tarif akal. Maka baik kata lawa bahwa kata tarif akan akal dengan tarif yang satu. Fainahu khawsul. Nah usul ini apa boleh itu kepada orang lain. Tidak, bukan. Nang kita pun dia tahu suhu pun apa tu dia. Jadi kalau kali nanti kau baca untuk mau nanya. Kali baca. Kekuatan yang dengan kekuatannya sama tabiat yang dengannya kita yang akan tahu ilmu tadi. Yang tinggal itu apa? Minyak guna pun ke ilmu, ke ikan ketabian kita yang kon satu kekuatan lalu leh kita yang ilmu daruri. Jadi minyak guna hanya ada putar-putar yang nak makan. Ai batai ke hanya ada pun dengan ilmu ni hanya ada pun apa itu um hanya ada pun yang nak makan. Bukan karena mana apa itulah ilmu darurinya kan apa? Turun yang sana ilmu daruri yang makan. Aku hanya debu, mana makan? Aku hanya debu. Maksudnya mana mana apa bila ada debu-debu juga yang kan apa? Jadi kalau kekuatan, akalnya bukan kekuatannya dasar pemakaian pertama. Takkan hanya apa? Turun yang hanya debu-debu. Yang kedua, akal kepada tabiat. Sabuk tabiat yang hidup pak utak yang dengannya jadi akan mampu dan cukup ilmu yang tadi yang pun nanti pun akal. Walau lakukan dalam murid mustafadah minat tajribah dan nanti pakai akal lo yaitu ilmu yang diambil faedah akan dia daripada tajarubah ujarabah ini ujarabah bu yang ulang-ulang agar dapatkah ni orang diubah tulang. Betul, karena ada juga punya ni ada buat boleh, boleh lagi boleh. Artinya ilmu yang hasil daripada kejadian yang mula-ulang, mujarabat. Jadi orang yang mandi bisa mujarabat, orang mandi bisa mujarabat yang harus dilakukan. Jadi kepakai asal kepada ilmu yang terjauh daripada mujarabat. Hatta annaman lam wa in kana mahitan bi jumlatil umumi umumi walakunna ya yaumun kafi itu yang meliputi dengan jumlah ilmu tabib, ilmu bor, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, wal hendasiyah, dan ilmu mengukur luas. Dan walaupun malia tidak sehat bagiannya, Ini handasnya ilmu yang benar dari mengukur luas bangunan, panjang dari lebar dari dalam atau ini pada umum. Ini yang segitiga ke penjara ada ukur di. Alinya yang ada ukur ira bulan dalam. Ira bulan bisa 1/4 kali 1/4 kali 1/2 penelitian yang dalamnya ilmu ini menghandas. Ba, tetapi putra kekun ada adalah kekun fadil, kekun baik. Adapun dahin, kemudian pintar, of kaisin, biasin, cerdas. Yang keinginan berbeda dengan hanya itu nanti. Faidah telah batin istilah hadu, maka apabila berbedalah segala istilah, maka wajib dengan daruri barang berbawa berbedalah tadi. Itu kan mungkin dari hati yang sabar terbuat. Di nanti pemakaian apa dengan makna yang berbeda-beda, maka mungkin untuk mengatakan apa dengan satu tarikh. Maka dikatakan pada tarikh akal, apakah ke tarikh akal dengan tarikh tibat salah satu musamanya akal. Kemana pun, sesungguhnya akal itu sebahagian ilmu daruri. Tercantum ilmu darurinya bagi jawazil jaizat, juga kata yang juga mustahil, kata yang mustahil. Karena nanti saya bagi hukum akal tadi, wajib mustahil harus. Ini hukum akal, tidak ada pun yang wajib, yang mustahil, yang harus, yang ini akal. Udah mana dipunya, baru rumahkan. Kalau mau, sebab akal dengan maknanya. Jadi dia juga lebih kan ini akhirnya. Bagaimana barang yang dikatakan oleh tadi Abu Bakar Baghdadi rahimahullah. Yang tak boleh. Dengan ikibar yang kedua, Fahadakun sesungguhnya akal itu harisah sebuah tabiat yang tahayyuh seseorang dengannya tabiat akan nazar pada makhluk. Yang benar sebagaimana larangan yang akan ikut nakannya tarik li alim hasibi Fahadakun bagiatul ikibaran. Yang benar dari ikibar-ikibar yang lain. Jadi lain makna yang tak pakai lagi hak. Baik pun tak. Maka jika katakan Fahadakun siapa ikhuna berhuduh, maka kamu kalau manusia berbeza mereka itu pada segala tahlil-tahlil. Jadi kita dulu saya beda-beda tahlil dulu. Yang kuat hak untuk mahiyah yang satu ini beda pada tahlil. Wahada kalam ini kalam hampir pindah. Ini kalam hampir dipindah ya akan pindah pada tahlil. Ya. Jadi bertarik mulunya, bertarik muna, mulunya bertarik mudi. Sama dengan kan berbeda pada tarikh had. Menyatakan pada had, tarikh had pekel beda pada tarikh. Menyatakan memang berbeda pada tarikh had. Dia buat acara. Ini memang mulun tarikh beda-beda. Mulun bukan tarikh muna, tapi dengan bukan mudi. Acara semua tadi. Ayat pun akan kandar. Sesungguh dua orang yang munazaah padanya had, yaitu upaya kita rumantai. Perumun masalah istilah pada tahlil dulunya. Lalu dirumun istilahnya. Yang istilahnya adalah rumun. Baiklah perumun. Fahlam, maka yang boleh dikatakan sesungguhnya istilah pada had bisa tawurkan akan dia pada 24. 24 saja yang baru ingat yang mungkin terjadi istilah pada had. Bila yang lain yang istilah rumun. Baiklah perumun ini. Kan 24 yang boleh dikatakan perumun, salah satu daripada 24 bahwa adalah lafai itu dalam kitab Allah. Ini yang benar perumun. Allah yang muka. Ini yang muka. Ini yang muka. Ini yang muka. Ini yang muka. Dua buah kali. Ini yang siapa yang muka. Ini yang muka. Ini yang muka. Ataupun pada sunnah rasulnya Allah. Ataupun pada hafadzidro imum daripada segala iman. Yang dikasa dia akan kalau dia itu muridnya Allah dengannya lafai. Ini yang benar perumun. Nyanyi yang ini saja tak boleh kita macam. Ini yang pertama. Jadi takrif dalam kitab, dalam khabar rasul, ataupun pada khabar umat, khabar para rumalim, yang khabar renyanya terjadi hilaf bahwa murid lafa yang diucapkan dalam ayat berlama di dalam ayat menunggu dufam dari inanya putra yang mengurut inan sehingga dipulang menunggu dia menunggu ini dipulang menunggu yang dia tidak lagi ini yang jiru dan jimau karena hilafnya pada dufam murid murid lafa yang inan dalam ayat ataupun dalam hadis maka nara demikian lafa itu lafa yang darah gitu. Maka terjadilah nizna pada muridnya Allah dirinya lafai. Dina sabuh lafai dalam Quran yang lafainya mustara. Silah ulama, utai murid, apakah muridnya atau kunci. Maka ada ayat sungguh diperdapatkan datang di atas murid sekalir. Jadi silah muridnya yang datang di atas murid kail. Kail ada kala Allah, ada kala Rasul. Jadi bukan yang kemudulina namun bukan menuh, namun bukan mudi yang silahkan limau wat tabayun ba'dat tawarudi dan terjadi tabayun berbeda pendapat ba'dat tawarudi mundur datang di atas murid yang satu maka bermula khilaf itulah tabayun ba'dat tawarud yang disebut khilaf tabayun ba'dat tawarud berbeda pendapat sesudah datang kepada si yang satu diberikan hari hal itu. Ini pula. Ini kan yang silap. Ini sabuk ayat. Nah, sabuk lapa yang mustara. Dulu oleh ulamanya, menurut tafsirkan. Dulu ulamanya, mungkin ditafsirkan. Bandua umumnya ingin mencari murid daripada lapanya. Maka yang lahir Pak Ulunya, menurut yang lahir Pak Ulunya, mudik. Maka jadi silap. Ini yang enam silap, pakai berumur. Ini yang silap, pula. Wa'ilah, menyebabkan lagi yang pada nizna baina maya bulu maka hana dimi hilaf antara siman yang dikun yang nyaman asamau padimah langit padim dan antara tiga orang yang dikun al-insan majibur ala harakat yang tak hilaf tapi tak hilaf lelai bicara tiga orang bukan langit padim tiga orang bukan manusianya majibur pada gerak kurma kenapa kok dua pemerintahan berbeda-beda adanya berbeda hilaf itu. Ini kalau kita menolong juga. Jadi kalau dia tak ringan, baik tak hukum kepada kafilah pada had itu. Bulunya kalau tak ringan, tak banyak masalah karena bunuh istilah pada had. Yang pertama istilah yang nak betul. Juga di istilah yang betul, baru betul istilah berdasar di atas si yang satu. Yang kita hari bulunya adalah makna yang kita hari bulunya ini beda. Ini baru dia datang istilah. Istilahnya berdasarkan sabo ayat. Nah, ini adalah apa yang mustara. Terjadi khilaf para ulama dalam menafsirkan murid daripada ayatnya. Ini yang khilaf. Yang tawar datang wawah pendapatnya di atas makna yang satu. Ini yang khilaf. Tapi punya tidak urung pegah langit padim, tidak urung pegah laut mubiyanya yang khilaf. Sebut insan menibur di atas mereka. Islah tawar darah. Maka hanya khilaf karena hanya tawar. Hanya datang di atas makna yang satu. Kalau kena lafzul had, maka jika lunalah lafai had dalam kitab Allah Ta'ala ataupun dalam kitab imam ini yang sungguh harus bahwa dimunana'ahkan pada muridnya ini yang dipermasalahkan, ini tim silap ta'rifnya nalah ayat, nalah hadis silap berulang pada mentafsirkannya ini tim silap walaupun ridahum dalika dan adalah kuwabih demikian itu daripada buat tafsir kon daripada buat nazar rumah kahai tapi ini kan bukan ahli fikih atau pulang tanya saya tafsirkan murid apa ya jadi biasa itu mentang yang ahli filosof mentafsirkan ayat dan apa ini bukan ayatnya sebabnya mencari murid ini ini putra yang murid sedangkan menurut sabah lapainya mempunyai lili mana. Wajah dapat dapatkan lafainya dalam ayat. Mana kau yang dimurid? Yang kini wadi di dalam rumpong Tuhan ini. Saya bilang dalam ayat waktu melepan. Tak ada dalam waktu. Nak rumpong Tuhan ini yang itu. Jadi ini menanti. Wajah ini atau lafain mustara. Untuk mencari murid daripada lafainya rumpong Tuhan ini. Yang hausur, yang umur itu, yang program, jadi, yang pulang kepada ulama wakili dan bangun lagi, Duh, pikirannya banyak darah itu umur Tuhan tanpa cara-cara tafsirnya ya. Kami ulama mufassirin kala iya dulu ayat lain, dulu hadis yang lain, dari dalil-dalil lain baru bertanya umur yang hanya. Yang tempat pertama yang wajib terjadi khilaf pada tarikh, maka khilafnya dan minum. Itu khilaf pada mentafsirkan murid sabuh lafai yang dipakai pada had dalam kitab ataupun sunnah ataupun sahabat imam. Yang kedua, ayat ma'adir jelas di masalah di ukra ala wajih muhaqqaq, bahwa terjadi ikhtilaf pada masalah yang lain. Khilaf terjadi pada lain. Di atas wajah yang kata kok, jadi khilaf kan jelas, no khilaf ini. Dan adalah yang dituntutkan ta'rifnya itu amrun yang kedua, yang mana ijtihad nomor satu ta'rifnya di atas dua buah pasal, maka ikhtilaf dia ingin terjadi dengan. Jadi you know, ingin mentahrifkan sesuatu, you akan terjadi khilaf karena na beda pendapat palain. Karena na beda pendapat palain, maka akan terjadi khilaf punya. Hanamum, bagaimana badan yang dikeli oleh Mu'tazilah? Hatul ilmi, ta'rif ilmi adalah i'tikadu syai'i ala mahwabi, mengiktikadkan sesuatu atau barang yang dianya sesuatu dengannya barang. Yang ta'rif ilmi di sisi Mu'tazilah. Wa nahnu nukhalifu li'idhani wa urun al-janirah, katanya mukhalafah pada menyebut syi'. Jadi i'tikadu syi' kena wa Mu'tazilah. Idanya bakul syek yang ini yang penting pati. Maka karena sesungguh maklum atrahana di sisi idanya tidak termasuk syek, sedangkan atrah maklumnya termasuk dalam maklum. Jadi ilmu idanya dia takluk kepada atrahana, sedangkan atrahananya menaruh syek. Syek khusus kepada yang maujud, sedangkan maklum terbenar maujud, terbenar maklum. Maka menyedak ta'arif ilmi intikadu syekh sama dengan terhasa ilmi pada yang mujud, hana ilmi pada yang maklum, sedangkan na ilmi yang takluk ini yang maklum. Maka bakulah syekh hana datuang. Waktu yang hana datuang kan terpaksa dan buka ta'arif lain-lain. Ini nak jadi tidak. Jadi yang berikut patilahnya. Fadilah di masalah yang ukurah, mutafilah pada masalah yang lain yang muta'adi yang nyamilah kepada ini ta'rif. Sehingga wibut syek ini otak. Lafai syek khusus kepada yang maujud atau nalu pakai kepada yang maklum. Dalam mazhab ini, syek khusus kepada yang maujud. Wadah syek khusus kepada yang maujud, maka mereka dari ilmi. Iktikadu syek sama dengan mengiktikkan yang maujud. Karena roh mengikirkan yang maklum pada hanya ilmu, maka salah. Jadi akan terbalik ibarat dari ilmu. Jadi terjadi khilaf antara katanya Mu'tazilah pada mentakrifkan ilmu, bahkan karena khilaf katanya pada masalah syekh. Menyatanya pun sumur kepada apa khusus kepada yang wujud. Mungkin lemah Mu'tazilah kadang-kadang khusus. Jadi gara-gara hilang palaik, mungkin guru hilang ini. Ini dia terjadi hilang pada nabi. Wakata tiga, menantikan wikun leurung yang ke. Hatul akal, ta'rif akal adalah sebahagian ilmu zaruri diatur wajah bulan-bulan. Wajah ilmu zaruri. Dan jumpa lepas, ianya turun ta'rifnya, takatiman yang wikun dianyaman pada ta'rifnya ilmu. Akal, sesungguhnya akal itu harisah yang namanya zubi harisan anzi'ah, yang dikun akal taboh tabi'an, yang terbeda dengannya tabi'an oleh insan daripada serigala dan ketinggalan serigala, bui. Taboh tabi'an yang berbeda insan dan bui yang tabi'annya. Tak menentang. Tak beda cara pegah. Tak menentang. Min haitsu, dari segi sesungguh ulung yang kun yang pertama, jika ia akan membedakan min dengan gharizah daripada tumai. Nah ini mata. Leurunyo hantu batik berbeda mata dengan tumai pada na tabi'an semua dan mabeda. Jika membedakan. Itu pula yang pegang air kecil untuk ditanya kan. Wajib kata buku ada berapa. kita tidak perbandingan dengan orang dengan macam apa berat orang berat. Yang masalah yang dengan akal berat. Nah, merupakan akal adalah tabiat tabiat yang dengan tabiatnya berbeda insan meminatang lain. Bapa insan nah tabiatnya balai mana? Yang tabiat yang membedakan insan dengan insan itu apa? Nah, orang punya berbeda macam rumah dia dengan tabiat yang tu. Ini penting beda dengan tabiat. Berarti itu hanya penting di ini boleh berapa mana dulu nak? Kalau kau balai mana? Kau balai mana? Mana tak pergi dari kubur. Jadi urun yang kegugatan pertama, no, karena urunnya diengkar berbeda ainon daripada kume dengan hariza yang berarti, anak berarti, dan anak berarti yang berbeda insan dengan hariza daripada serigala yang dengannya hariza tahayu insan untuk nazar pada akhirnya, yang anak berarti, putih. Tetapi Allah Ta'ala juga sabuk adat dengan juga ilmi ba'ati la fil'akbi juga ba'atumai dan juga ilmi pada insan juga ba'atrigala juga basar pada mata juga ba'atumai kerana berbedanya dengan satu tabiat yang istihdad dengan sebabnya untuk terima wasamnya kerana ada buah tabiat tak ada yang mana tabiatnya tak cuma sehingga mata-mata yang dimalakan cuma yang lain dimalak kepadu ilmu tak ada yang kepadu tak cuma yang bukan kerana ada buah tabiat tak ada yang mana tak cuma sehingga hidup ilmu tak ada antara insan yang terigala kalau insan ada buah tabiat yang dimana tabiatnya hidup ilmu sehingga buah terigala mana tabiatnya mana hidup ilmu haban itu juga memang ada Allah kalau insan hidup ilmu tak ada lah mana yang ada kan menjadi haban insan terigala hampir Allah Ta'ala yang perlu ilmu yang baik sebab segala kanan itu lah dia bukannya pun tapi nak kena pula ilmu berlaku je tak berapa dan perlu Allah macam dia jadi kan masalah nak dari nanti nak pula nak boleh radikal itu nampak anda tak perlu menyelidiki beda hati manusia mati segala berarti manusia hati itu ilmu berarti segala anda perbedaan ni tak tanya yang nak berlaku yang nak berlaku maksudnya antara mata, mata ulai dengan mata agi. Yang aku pilih dengan mata agi yang mulia. Mata ulai dengan mata agi. Pakal mata ulai dengan kemalar, mata agi dengan kemalar. Bukan dengan rendah yang kedua. Kerana ada sesuatu daripada matanya sehingga dengan kemalar. Yang akhirnya mana amat mata agi. Bukan dengan tempat pertama, pada yang namanya. Allah Ta'ala dengan kuduk kemalar dan mata ulai. Yang kuduk mata agi dan keadaan lainnya dengan kemalar ni. Anak dan yang tak pihak. Jadi menyebabkan perbedaan tabiat ni tuan, bukan gara-gara tabiat yang berbeza. Yang ada kedua dalam. Yang ada kedua ke mana? Ini segera Allah itu kedua ke mana? Bapak mata hati dalam bentuk yang lagi yang sana berubah ke kuat. Siapa kan ini? Kebetulan. Pada itu kedua dalam mata hati yang lebih mana? Tidak pernah ada. Ini nanti bulan, nanti sah, nanti di. Ya mana? Jadi di kemalannya menang juga ada Allah. Kau nak kata berbeda dengan satu tabiat dia yang dia siap menerima ilmu, berarti dia menerima basar. Makanya lah macam istilah pada tarikh itu istilah pada mengisbatkan ini realita ataupun penafinya yang dilakukan ini yang terkait dua dunia maka tidak pada tarikh. Ini kan kalau kurang tidak dasar pada ini. Yang ilah dasar, apakah antara manusia dan binatang lain? Nah, sabuk tabiat pada manusia yang hanya abad binatang lain sehingga manusia tubuh ilmi gara-gara tabiatnya. Yang tabiatnya hanya abad lain sehingga abad lain hanya tubuh ilmi. Oh, nah, ke mana tabiatnya? Sabuk pendapat, nah, tanya itu. Nah, tabiatnya. Waktu nah tabiatnya, maka tarikh itu yang diberikan hayawan yang mempunyai satu tabiat yang dengan tabiatnya disebut ilmu maka keluarlah hayawan ini dengan akal yang dari akalnya menilai urun yang tarik pun tabiatnya yang cuma negatuinya menyebabkan beda hati manusia yang mati limau-limau ya hingga mati limau yang tidur ilmu yang seperti kita hati manusia depan jadi dia apa? Berdua ilmu yang ini berarti tabiatnya mana? Waktu tabiatnya mana? Maksudnya ada dari akal dengan tabiat lupa dari tarikh akal adalah waktu menuju teruriah. Apa dia silap yang terjadi di sini adalah kurung daripada silap lain. Sehinggalah malaikat punya satu tabiat yang membedakan antara mata ulai mataji dengan mata ulai di mula mataji mana dia malaikat. Hanya ini hanya berarti hati buka tahu radidah radidahnya nanti. Di atas hanya mana yang bedanya? Mana yang beda? Yang di mula buk mula lama. Yang mana yang ini? Ya, beliau kata beliau cuman dia mana kuli. Kami kena lakukan. Tapi kalau lagi kalau ada dahnya di bandar, di bandar dengan mandal, mungkin di bandar buat madagi, madaginya dibeli di mandal. Anak yang apa? Jadi mana? Jadi silap ini, silap pada masalah takrif akal disebabkan nak terjadi silap lain, yaitu pada menyebabkan ini yang rancak atau menafikan yang rancak. Bahagi umurun maka benda ini nak berbentuk urusan. Wahid auratnya hafiz ma'arudil imtihan. Walaupun umurnya kamu berdatang pada tempat imtihan sebagai uji coba bagi had kanun yang ikut, tapi maka luka kamu pertama padanya akan barang yang berlaku tahek pada tempat berlaku kanun. Ini urayanya memang imtihan. Ini imtihannya bukan telefon dah tarik, juga kanun. Maksudnya uji coba kanun tu, tapi walaupun imtihan bukannya menilai kanun cium. Bajet kuburayan dasar lo, kapanya, kapanya memasak apa? Kanunnya, pilihan tadi. Ini bukan pilihan tadi, tapi bukan pilihan tadi. Pilihan tadi, pilihan yang kedua, Uktulifah hadir ilmi. Diiktilafkan pada tarikh ilmi. Akilah, maka nama pegah sesungguhnya ilmi itu manifah. Bahwa hadun lafiyun, dianya mentakrifkan ilmi dengan ma'rifah itu tarif lafi. Bahwa dianya tarif lafi itu yang paling baik daripada sekalian nama tarif Al-Mahful Iman ini. Al-Mahful Iman ini Al-Mahful Tarif dari tarif lafi. Bayangkan melepas atas, tapi masalah. Karena patkon baik, karena sesungguhnya tarif lafi itu takriru lafi. Takriru lafi itu sama. Tapi yang merah ni. Karena sesungguhnya dari lafzi itu takriru lafzi, ulang-ulang lafaz dengan tersebut barang bidik rima yurayu yuradu. Yuradi kubu. Yuradi kubu yuradu. Yang dikun tari lafzi tak ulang-ulang lafaz dengan tersebut barang yang taraduh ianya barang akannya lafaz. Jadi tergantung lafaz muradik ini kan tari lafzi. Sampai balu sebagaimana dikatakan hadul asad alaisu tari lasad alaisu lis. Yang ini sebenarnya lafaz. Dan tari mukar adalah khamar. Abanjit mukar dan khamar khamar. Hadul mujud syih abanjit. Hadul harkat naklah abanjit. Dan tidak keluar daripada keadaannya itu lafzi wala yakhruju an qawli lafzian, han keluar daripada keadaannya tahrif itu lafzi dengan bahwa dikatakan ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Ini tadi lafaz ini juga. Ada yang kapan yang kan? Yang kesimpulan ilmi adalah ma'rifah di man ma'rifah ku, tak mahu jujur ma'rifatul ma'lum alam mahwabi. Yang kedua ilmiah ma'rifahi. Ada ilmu pada ilmu ma'lum itu. Ilmu ilmu ma'lum alam mahwabi. Ini pun alam mahwabi adalah satu ilmu ini. Sama dengan mentakrifkan ilmu dengan ma'rifatul ma'lum alam mahwabi. Yang dari lapan juga berlaku juga. Lepun kapannya berkat. Dari lapan juga. Yang ada hukum hukumnya tatwil wa takdir. Karena itu pada hukum tatwil dan takdir. Rupanya daulah-ulah. Betul? Karena ma'rifah tidak diiktilafkan akan dia kecuali ada barang yang seperti demikian. Sebab ada ma'rifah yang alam mahwabi, ma'rifah dirinya. Menyakun alam mahwabi dan ada ma'rifah. Mampu beda akun alam mahwabi, ma'ada tak ada. Anak mengaman takut makna mendakun alam mahwabinya. Sebab baru bukan ma'rifah, baru bukan tepuk yang tak tepuknya budak. Menyakun ada tepuknya salah, ada ma'rifah. Nanti, sebenarnya baru lah. Ini cuma ma'rifah mana mana nama ada mawabi dari ala mawabi yang mana ma'rifah kan? dan aku lagi nyaci ada itu saya kata nyata di dalam dia tentang rumah payah. Binyo kan? Karena marifah tidak diilakkan kan dia kecuali dia itu barang yang dianya barang itu seperti demikian ada yang mahwabi belum pakai. Bahwa maka dianya takrif apa lagi itu nurunnya itu hadul mawjud takrif mawjud adalah si aladi yang tapi begininya itu subuh dan wujud. Syekh yang wujud dan yang subuh, apapun mana ada nama yang wujud yang subuh pun mas. Ada anak kata yang wujud dan yang subuh, syekh yang wujud ni. Karena kata maklum menurut syekh. Pada dasar yang wujud mawjud syekh. Mendasar yang wujud mawjud syekh yang wujud dan yang wujud. Pak saya katakan. Pak yang subuh yang punya syekh, yang subuh kan yang wujud syekh. Jadi upahnya pak pun. Mengerbala pun yang wujud mawjud syekh. Jadi maknanya lapan beda-beda, tapi makna maksud beda. Makanya dari lapan. Baiklah ada takwil, karena ini rupanya hanya berbeda akannya daripada keadaannya itu lafzi macam. Jadi tetap nanti lapan katanya, walaupun tak banyak. Jadi dia cuma mereka tentang yang dari lafzi dah bawa kalimat kan? Lebih banyak manfaat tentang mengutip kalimat kan? Padahal ada rupanya punya macam faktor pemikir ini kira-kira. Jadi ma'rifatul ma'lum ala mahuwa bisil wafi. Ikuti hana takun ala mahuwa bisil wafi. Makna ma'rifah yang ala mahuwa bisil wafi ma'rifah. Ini dikatakan ma'rifah. Tak idra' yang salah hana itu ma'rifah sebab. Berarti yang dikatakan ma'rifah si idra' yang betul. Ala mahuwa bisil itu idra' yang betul. Gimana sih? Idra' yang betul yang betul. Itu betul lah. Maka tak ulang-ulang. Mencara ulang beda-beda. Si datang kau banyak tak surah. Lagi orang surah anak babi ni. Itu macam tu surah. Itu banyak tak banyak surah. Pada ada tak saya ulang-ulang. Pada dia punya pula. Kau ada tepuh anak banyak. Bukannya kau banyak tak. Dia pula aku. Dia kerek lah kan. Walatu amna'u min tasmiyati hadha hadan. Dan tidak lalu bergegah daripada menamai ini akan had. Kau mana ini hanya katakan had. Had akan baina lafzal had. Karena lafai had mubahun. Ya. Karena lafai had bukan mubah. Mubah pada lorat bagi iman yang dipinjam dia nyaman akannya lapai bagi mana dirimu memang bina minal mana oh dibolehkan tadi karena semua lapai had dibolehkan pada lorat bagi iman yang dipinjam dia nyaman akannya lapai had dipakai bagi barang yang diiradah ia akannya barang daripada barang yang sabit padanya itu nanok daripada mana kenapa hatronyo hatai dan pakai bawa menteng yang nak mana menteng juga. Jadi kalau orang hijab, sih dari hat, nyu hat apa? Mana ni eno hanya hijab ni, mana dari pada ribu ke? Hat ni dari pun, kau najis mana pemuruk lah? Jadi dari pada nak kau nak saya nama nak kau najis, mana pada hari kalau dia nak dari kau hat, saya nama nak kau ni bukan nama. Kita tentang ada ini, ini hanya kau hat, dari nanti dia tu, nak had berasal dari kata-kata mana. Setiap yang nama nak ikun had tu lebih total. Jadi tari dianyo, yang tari tak dilapi. Oh dan hubungan had, hubungan itu mana buku? Karena lapai had dibolehkan pada lobat bagi iman yang dipinjam dia nyaman akannya lapai had dipakai bagi barang yang diradah dia akannya barang. Pani barangnya daripada barang yang sampai pada itu nama no daripada mana. Asai nama nak nama nak tegak juga di mana buku. Ada yang kanal had tu yang jauh ibaratkan anggap di mana ini jut jika adalah had di sisinya itu ibarat daripada lapai mana. Apabila had tu nya dengan mana mana on asai kena mana itu juga had tu. Bukan bagus bagusnya had tu mana mana on di mukul di kamen. Berarti tak berarti bagus had tu jut ada buku. Tapi dari mana mana sih yang had tu mana on min mujaradi hendak melewati artinya hadun gini orang kadang batas tahu mana hadun batas padahal hadunnya mana hendak melewati karena harus segi hendak melewati itu had itu mana jadi kecil empat itu hanya berpasir. Yang ini belum bantu isi interview tak nampak ini. Kamu umur ini nanti apa sama nama saya tu? Nenek cili ini untuk pembahasan. Nenek mana sambungan? Ati lupa satu. Kiko hek ada sambung, tapi napa? Sambung dia dah lalu. Jadi urun dua kah? Tapi napa? Kau berapa kah? Pas tadi kau ikut. Jangan berbiu nanti kau lupa kah dalam tadi. Banyak napa? Sambungan. Jadi,